بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Allah anugerahkan pada kita kenikmatan yang luar biasa, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Allah telah anugerahkan pada kita nikmat hidayah dan taufik untuk kita senantiasa mengikuti petunjuknya dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan kita syukur pada Allah, malam ini kembali kita dimudahkan duduk bersama dalam majlis ilmu untuk kita lanjutkan kajian tafsir kita ini dari surat Luqman yang beberapa waktu lalu sempat istirahat. Alhamdulillah, yawfila barakallahu fikum. Dengan pertolongan Allah, kami bisa kembali duduk bersama antum dalam majlis yang mulia ini. Kita masuk pada lanjutan tafsir surat Luqman ayat yang ke-12. Sampai berikutnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Wa laqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah, Wa man yashkur fa innama yashkur linafsih, Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ini firman Allah Ta'ala dalam surat Luqman ayat 12-13. Di mana dalam ayat ini Allah menghabarkan kepada kita kisah yang sangat agung dan masyhur. Kisah seorang hamba Allah yang saleh, yang telah Allah anugerahkan padanya hikmah atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sangat luar biasa. Luar biasa bukan bisa terbang, bukan bisa menghilang, itu bukan luar biasa yang dimaksud. Tapi mencakup ilmu ini begitu besar manfaatnya, baik manfaat dunia, manfaat akhirat kelak. Sehingga Allah cantumkan wasiat-wasiatnya sebagai buah daripada ilmu yang Allah anugerahkan padanya, karena banyaknya manfaat dan faedah di dalamnya untuk kita semua ambil pelajaran darinya. Maka ya fila barakallahu fikum, para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang agung ini Allah sampaikan, wa laqad atayna luqmanal hikmah, dan sungguh benar-benar telah kami anugerahkan kepada Luqman al-hikmah, yaitu al-hikmah yakni al-ilmul haq, al-ilmun nafi' wal amalus salih. Anishkur lillah, agar supaya ia bersyukur kepada Allah setelah diberi ilmu ini. Dan Allah menghabarkan menyatakan dalam ayat ini, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka siapa yang bersyukur, sungguh kembali syukurnya itu kebaikannya pada diri sendiri. Karena orang yang bersyukur, Allah akan menjaga nikmat yang sudah Allah anugerahkan, dan Allah akan menambah dari nikmat yang ada, sehingga tidak akan rugi. Dan Allah Ta'ala sampaikan kembali kebaikan pada dia yang bersyukur itu. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, tidak bersyukur kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha terpuji. Tidak rugi Allah ketika manusia kufur kepada Allah, dan tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah dari perbuatan kufurnya itu. Kemudian Allah katakan, wa idz qala Luqmanu li ibnihi, dan ingat ketika Luqman berkata menasihati anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia dalam keadaan memberinya wejangan pada anaknya, dan di antara wejangannya nasihatnya adalah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah. Sungguh menyekutukan Allah adalah merupakan zulmun azim, kezaliman yang amat sangat besar. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini sampai akhir ayat nanti, Allah Ta'ala memberitakan kepada kita tentang anugerah yang besar yang telah Allah anugerahkan kepada hambanya yang punya keistimewaan, punya kelebihan, ya, yaitu Luqman, yang sering dikatakan Luqmanul Hakim, karena dia memang memiliki ilmu yang luar biasa. Apa yang Allah anugerahkan kepadanya, anugerah yang Allah berikan kepadanya adalah al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah, beliau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sidi rahimahullah taala menjelaskan, wahia al-ilmu bil-haq. Ya, ilmu yang mengenal tentang segala bentuk kebenaran. Ilmu yang mengetahui tentang kebenaran. Ala wajhi wa hikmatihi, sesuai dengan semestinya, dan mengetahui pula hikmah-hikmahnya. Jadi seorang yang dikatakan diberinya oleh Allah al-hikmah, dia diberi pengetahuan tentang kebenaran, dan ia tahu hikmah-hikmahnya, keutamaan-keutamaannya. Fahiya al-ilmu bil-ahkam wa ma'rifatu ma fiya min al-asrar wal-ahkam. Termasuk al-hikmah adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Allah. Dan ia mengetahui segala apa yang tersembunyi atau rahasia-rahasianya, dan juga hikmah-hikmahnya. Ini namanya orang yang diberi ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu ini bukan ilmu laduni, ilmu datang sendiri, tapi ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita juga harus belajar. Faqad yakunul insan, sering terjadi manusia itu, ya, atau bisa saja terjadi manusia itu aliman, dia berilmu, wala yakunu hakiman, namun terkadang dia tidak hakiman, tidak bijak. Ilmu ada, tapi dia tidak bisa hikmah. Tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak bisa mengungkap rahasia-rahasia dari apa yang dia tahunya, faedah-faedahnya. Dia tidak bisa mengungkap. Sehingga banyak orang yang ilmunya ada, tapi dia tidak bisa bersikap. Memimpin tidak bisa, dipimpin tidak bisa. Ilmu punya, suruh mimpin tidak bisa. Dipimpin juga susah, merasa punya ilmu. Yang seperti ini yang kagol istilahnya, susah diatur. Dijadikan di depan tidak bisa mimpin. Kalau dijadikan di belakang, dia akan terus, ya, bikin goncang. Artinya bikin protes ini itu banyak menimpali, atau banyak dia itu apa namanya menjegal. Karena merasa dia juga berilmu. Ini yang susah. Makanya kadang orang dia diberi ilmu banyak, tapi tidak bisa mengungkap hikmah-hikmahnya. Nah, nampak seorang itu berilmu dan punya hikmah, itu ketika ia memiliki ilmu, dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, memposisikan diri pada posisinya. Kalau memang dia sebagai seorang pemimpin, dia akan memimpin dengan adil, dengan hikmah dan bijak. Kalau dia sebagai rakyat atau yang dipimpin, dia pun akan bersikap taat, loyal. Dan dia akan selalu bantu dalam kebaikan. Nah, tidak ada padanya ya sakit hati dan sebagainya. Maka beliau katakan, wa ammal hikmah fahiya mustaljimatun lil ilmi. Hikmah itu adalah ya akan menjadi satu kemestian bagi seorang yang bagi ilmu. Hikmah ini akan menyertai ilmu. Tidak mungkin orang akan memiliki hikmah kecuali dia orang yang berilmu. Walaupun kadang orang yang berilmu tidak memiliki hikmah. Nah, ini yang harus kita meminta kepada Allah. Bal walil amal, bahkan hikmah ini menyertai amal. Sehingga fusirat walihada fasaratil hikmah, karena inilah ditafsirkan al-hikmah yang dimaksud dalam ayat tersebut yang Allah anugerahkan kepada Luqman. Arti daripada al-hikmah kata beliau adalah al-ilmu nafi wal amalu salih. Itulah hikmah. Ya. Hikmah itu maknanya secara lengkap adalah al-ilmu nafi wal amalu salih. Ilmunya bermanfaat, amalnya salih. Ya, ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Itulah al-hikmah. Kadang orang diberi ilmu, tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Ini yang tidak hikmah. Dia tahu ilmu, tapi tidak bisa mengamalkannya dan tidak menempatkan pada tempatnya dalam mengamalkannya. Ini namanya enggak hikmah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, para nabi, para rasul, itu Allah pilih dan Allah beri mereka hikmah yang sempurna. Terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tidak bicara kecuali wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwasanya tidaklah dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Ya, melainkan apa? Wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Bukan dari hawa nafsu. Sehingga beliau menyampaikan berita. Kalau berita itu berita lampau, itu sudah terjadi dan kejadiannya pasti seperti yang beliau beritakan. Kalau beliau memberitakan berita yang akan datang pun akan terjadi persis seperti yang beliau beritakan. Karena beliau tidak bicara kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan ini namanya berita nubuwah. Dan beliau menyampaikan berita dari Allah, kalau itu perintah, beliaulah yang pertama melaksanakan. Kalau berupa larangan, beliaulah yang pertama menjauhinya. Sehingga kesempurnaan beliau dalam ilmu dan amal saleh membuat beliau diangkatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala hulukin azim. Dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah memuji beliau. Sungguh engkau wahai Nabi, benar-benar berada di atas akhlak yang paling agung. Bagaimana akhlak beliau? Ditanyakan kepada salah seorang istri beliau Nabi SAW, itu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW, dia menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak beliau Nabi SAW itu Al-Qur'an. Sehingga ya fila barakallahu fikum, karena Al-Qur'an ini merupakan sumber ilmu yang datang langsung dari Allah Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan hikmah dari Allah, pelajari Al-Qur'an. Pertama, kita belajar cara baca yang benar. Kedua, kita belajar untuk bisa memahami dengan benar. Ya, pemahaman yang benar, pemahaman dari mana? Pemahaman tafsir yang harus kita ambil harus dari mereka salafus salih. Yaitu dari tafsir para sahabat radhiyallahu anhum. Atau ijma' mereka dalam menafsirkan ayat tersebut. Ya, dan juga para ulama yang merujuk pada pemahaman salafus salih. Kemudian yang ketiga, kita mengamalkan dengan benar. Ya. Kemudian barulah yang keempat, menyampaikan dengan benar. Ini berarti apa? Kita telah diberi oleh Allah al-hikmah. Sebab yang dimaksud dengan al-hikmah ini seperti yang dulu katakan, al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, wal amalu salih, dan amalan salih. Sehingga orang yang seperti ini dikatakan dia adalah sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW. Khairukum man ta'alamul Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lain. Dan ya fila barakallahu fikum, tentunya kita ini sangat jauh dari ya mereka para sahabat yang memahami Al-Quran ini. Karenanya kita berusaha dari yang paling ringan tafsir kita baca. Seperti tafsir ini yang kita baca ringkas, ringan, simple. Namun maknanya Masya Allah. Ya, bisa mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran dengan baik. Harapan kita Allah memberikan pada kita ini al-hikmah, ilmu nafi'. Sehingga apa yang kita kaji, kita amalkan. Itu namanya ilmunya bermanfaat. Ya. Kalau kita tidak amalkan, berarti ilmunya tidak manfaat. Jangankan bagi orang lain, bagi diri kita juga enggak ada guna. Nah, ya fila barakallahu fikum. Maka inilah penafsiran dari para ulama tentang al-ilmu nafi', ilmu yang tentang al-hikmah, ilmu nafi' wal amalus salih. Baik, jadi Rasulullah SAW itulah beliau tentunya yang paling sempurna hikmah yang Allah berikan kepada beliau. Al-Quran ini sempurna. Ditambah lagi hadis-hadis yang Allah berikan dalam bentuk wahyu kepada beliau. Walaupun lafadznya lafadz dari Nabi SAW, tapi itu adalah firman Allah Ta'ala, wahyu yang disampaikan pada beliau. Sehingga hadis ini akan menafsirkan Al-Quran. Dan Quran butuh kepada hadis-hadis Rasul SAW. Butuh kepada sunnah Rasul SAW. Sebab sunnah itulah apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, ini penafsiran daripada Al-Quran. Sehingga kalau ada orang cuma saya mau Al-Quran saja, saya tidak mau sunnah dari sunnah Nabi, ini namanya ingkarut sunnah. Dan ini tidak benar. Dia menolak sunnah Nabi SAW. Tidak mungkin. Kita memahami Al-Quran dengan pemahaman siapa? Kalau kita menolak sunnah Nabi, sabda-sabdanya beliau tidak tolak, amal-amalan beliau sebagai praktek daripada Al-Quran ditolak, lalu kita mau amalkan dari salah siapa? Dengan pemahaman siapa? Dengan amalan caranya siapa? Tentu keliru. Makanya banyak orang-orang yang mereka itu ya, karena meninggalkan sunnah, tersesat jalan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Dan ini banyak terjadi, ofila barakallahu fikum, ya, di negeri kita, hal-hal yang demikian banyak terjadi. Mereka enggak merujuk kepada salafus saleh, ini tafsirnya para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian ofila barakallahu fikum, setelah kita paham ya apa itu hikmah, singkatnya apa? Ilmu nafi wal amalus saleh, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan ini yang kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kumohon padamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Karena apa ya fil barakallahu fikum, tiga perkara ini kunci kebaikan dan kebahagiaan kita. Kita selamat karena punya ilmu dari Allah, ilmu yang bermanfaat. Kita hidup baik karena mendapat rezeki yang halal. Kita akan selamat di akhirat kalau amal kita diterima oleh Allah sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik-baik kita minta pada tiga perkara ini. Yaitu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tadi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi kebanyakan manusia bukan minta rezeki yang baik, maunya yang banyak. Itulah yang manusia jadi kacau di situ kebanyakan. Ya, karena berharap rezeki yang banyak, tidak berharap yang baik. Dikasih yang baik walaupun sedikit enggak terima, maunya yang banyak biar enggak baik. Ini manusia. Sehingga banyak orang yang ya, sekakar, serakah, ambisi. Padahal kalau dia mau terima yang dari Allah, baik yang dia terima. Dan Allah sudah cukupkan dengan itu kebutuhan kita. Cuma karena mau yang banyak, akhirnya orang kadang lupa. Lupa nilai-nilai baiknya. Melanggar syariat. Terjadilah apa yang terjadi. Mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi ukuran, dan berbagai macam cara. Untuk meraup keuntungan dunia. Sampai bentuk riba. Dia terjang larangan agama. Untuk meraih dunia. Sehingga menjadi tidak baik rezekinya. Kalau sudah tidak baik tentunya tidak akan barokah. Kalau sudah enggak barokah, jadinya apa? Doanya enggak diterima, amal juga efeknya enggak diterima. Hati-hati wa barakallahu fikum. Makanya terkadang orang ilmu banyak tapi hikmah enggak ada. Yang kita minta kepada Allah adalah semua ilmu nafi' wal amal shalih. Nah, ya fi la barakallahu fikum, kemudian kata beliau, walamma atahu Allah hadil minnah al-azimah, setelah Allah anugerahkan kepada Luqman ya nikmat yang agung ini, amarahu ayyashkurahu, Allah memerintahkan dia untuk mensyukurinya. Naam, ala ma atahu, atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini juga harus kita lakukan seperti yang Allah perintahkan ini. Setiap kali Allah beri kepada kita ilmu, pujilah Allah. Alhamdulillah malam ini saya dapat ilmu. Begitu kita mestinya. Besok kita diberi kemudahan ya ikhwah untuk ngaji lagi. Alhamdulillah. Kalaupun ustadznya enggak datang, alhamdulillah. Kenapa? Kita sudah diberi kemudahan niat dan datang ke majlis ilmu. Walaupun enggak jadi ngaji, sudah dapat pahala. Pahala apa? Melangkah kaki ke tempat ilmu. Karena dalam hadis beliau katakan, man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan keluar dari rumah niat untuk menuntut ilmu, padahal enggak ada majlis ilmu, libur umpamanya, sudah dapat pahala. Dengan langkah kita Allah mudahkan kita menuju surga. Kalau kita duduk dapat ilmu, puji Allah, dengan ilmu ini kita mohon manfaat. Sehingga dengan manfaat ilmu Allah akan memudahkan kita dapatkan kebaikan yang besar darinya. Sehingga siapa yang Allah beri kepahaman ilmu, kata Rasulullah SAW, itu orang yang diberi kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu hadis Rasulullah SAW. Siapa orang yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, dipahamkan kepada agama ini. Kita berangkat di rumah enggak ngerti surat ini, ayat ini, apa maknanya, apa kandungannya, kita enggak tahu. Begitu duduk di majlis ilmu, kita kaji walaupun satu ayat, masya Allah. Walaupun satu ayat kita dapatkan dalam ilmu, keterangannya, penjelasannya, ya, manfaatnya, faedahnya, masya Allah. Puji Allah. Iha barakallahu fikum, ini lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Walaupun satu ayat yang kita dapatkan dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala semisal ini umpamanya. Makanya iha fila barakallahu fikum, Allah perintahkan kepada Luqman, ketika Allah memberi dia ilmu tentang al-hikmah ini, supaya Pak bersyukur atas anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, liyubarikallahu fihi, supaya Allah memberikan barakah dengan ilmunya tersebut. Ingat ya barakallahu fikum, ini perintah Allah. Syukuri nikmat yang Allah berikan. Sehingga nikmat yang Allah berikan padamu akan datangkan barakah. Nah, barakah ini adalah khairun katsir. Makna barakah itu adalah kebaikan yang amat sangat banyak. Jadi kalau kita makan makanan penuh barakah, beri makan banyak kebaikannya kepada kita. Nah, ya fila barakallahu fikum, jangan kita suudzon pada makanan. Kadang baru makan kita sudah makannya tidak sakit, makannya ini saya stroke, makannya ini saya curiga dulu sama makanan, suudzon. Cobalah makan bismillah, berdoa kepada Allah. Jangan suudzon pada makanan. Kalau memang kita sudah punya stroke mamanya atau gejala stroke, ya makan tapi jangan terlalu berlebihan. Kan Allah perintahkan kepada kita jangan berlebihan, makan silakan yang baik. Ini baik, jangan curiga, jangan salah apa buruk sangka. Ya, dokter yang baik akan menasihati boleh, tapi jangan berlebihan. Sekedar mencicipi saja supaya jiwa kita jangan berpenyakit. Karena kalau ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, semua makanan tidak boleh, orang sakit. Yang sudah sakit tambah sakit. Kenapa? Lah kata hidup mau makan apa? Mau makan ini kata nanti stroke, makan ini nanti diabetes, makan ini nanti begini, makan ini begini. Lalu yang Allah ciptakan untuk kita apa? Nah ini ikhwah, ternyata jangan kita terlalu suulon. Ya, bolehlah tapi jangan berlebihan, mungkin sekedar merasa mencicipi saja supaya lega hati kita. Barakallahu fikum. Nah, kita kembali. Jadi ilmu ini lebih besar dari makanan itu ikhwah. Antum sering merasakan gembira dan syukur ketika dapat undang datang makanannya dihidangkan, masya Allah. Saya dapat undang di rumah fulan, makannya top pokoknya. Luar biasa. Ini disebut-sebut, lezat makanannya zen. Tapi kadang duduk di majelis ilmu kita enggak mensyukuri. Padahal hati ini lebih lezat dengan ilmu yang kita dapati daripada lidah ini. Lezatnya makan minum cuma di lidah saja. Yang bedakan cuma lidah. Coba kalau orang sakit lidahnya, bisa bedakan makanan? Enggak, semua makanan pahit. Karena apa? Sakit. Nah, kalau kita sehat, lidah sih normal, bisa rasakan mana ini lezatnya, apa manisnya, lezat apa di asinnya, lezat apa di gurihnya, apa di pedesnya. Subhanallah, lidah yang bisa bedakan. Tapi ketika sakit, lidah ini memberi sinyal, enggak bisa lagi merasakan apa jadinya, semua rasa pahit. Nah, ya fila barakallahu fikum, kalau hati kita sehat, mendengar ilmu, lezatnya luar biasa. Rasa mau tambah terus, tahu waktu sudah habis. Tapi kalau hati ada sakit, jangankan satu jam, biar baru dengar, hindar. Enggak suka. Kenapa? Hati enggak suka. Seperti orang makan, ketika dia sakit, jangankan mau disuap. Lihat saja, udah-udah, jangan makan ini. Orang sakit, betul enggak? Apalagi dipaksa disuapin, enggak mau. Nah, ya fila barakallahu fikum, sama dengan orang kalau hati sakit memang, dikasih ilmu model apapun, seng lai. Ilmu ini, seng lai. Tafsir, seng lai. Hadis, seng lai. Semua, seng lai. Tidak ada yang mau lagi, semua hilang. Karena apa? Hatinya ada sakit. Seperti Allah katakan, fi kulubi maradun fazadahumullahu marada. Karena memang sudah ada sakit dalam hatinya, ya, sudah penyakit gampang memang di hatinya, sehingga dia akan bertambah sakit kalau datang ilmu. Tidak mau hati menolak, makanya dia lari. Sebelum dapat ilmu, lari dulu. Menjauh dari majelis ilmu. Ini tanda-tanda sakit hati seorang. Tapi orangnya tidak merasa sakit, dibilang saya sehat kok. Dokter bilang aku jantung sehat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang tahu adalah para ulama. Seorang sehat seperti apa, seorang hati sakit seperti apa. Nah, kita lihat. Kalau kita ini syukuri nikmat Allah, ilmu yang Allah berikan, barokahnya ini kepada dua. Jasad kita dapat, ruh kita dapat. Ya, ruh kita otomatis akan dapat dengan ilmu yang bermanfaat. Ruh kita ini dapatkan seperti jasad ini dapatkan hidangan yang bermanfaat, akan sehat, akan kuat. Ruh kita seperti itu. Sehingga Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah katakan dalam ayat yang ini, yang namanya orang mukmin itu kalau dengar nama Allah disebut, tergugah hatinya, terpanggil jiwanya. Ketika dengar ayat-ayat Allah dibacakan, tambah imannya. Nah, inilah salah satu barokahnya ilmu. Membuat iman ini bertambah kokoh, bertambah mantap. Itu kebaikan yang luar biasa. Kalau kita mati dalam keadaan iman sedang bertambah, husnul khatimah. Tapi kalau kita mati iman hilang, su'ul khatimah. Mati imannya hilang. Tidak akan bahagia, kata Rasulullah SAW. La yufnam. Beliau katakan, la yuflihu, ya, illa mu'mina. Atau la yuflihul jannah illa nafsul mu'mina. Tidak akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang mukmin, orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman. Maka ya barakallahu fikum, nikmat luar biasa kalau kita dapatkan majlis ilmu, dapat dengar ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah dibacakan. Cintailah ilmu. Belajar terus hati ini agar mencintai ilmu. Walaupun kita enggak suka awalnya, terus berusaha untuk mencintainya. Karena ya fila barakallahu fikum, kalau kita sudah membenci sesuatu, maka kita tidak akan mau terima sesuatu itu. Tapi kalau kita sudah mulai mencintainya, lama-lama kita akan sangat menyayanginya. Yaitu ilmu. Nah, barokahnya kepada jasad kita, orang yang punya ilmu yang bermanfaat, otomatis dia akan selamat terhindar dari perkara-perkara yang mudharat. Karena ilmu akan menjadi rem, mencegah dia dari perkara-perkara yang merusak. Oh, ini dilarang Allah, dia tinggal. Oh, ini haram, dia tinggal. Oh, ini enggak boleh, ditinggal. Sehingga perkara-perkara yang akan merusak jasadnya, dia akan tinggalkan. Ini barokah ilmu. Ya. Dia tahu yang mudharat daripada, ya, kita ingat, yang lebih tahu, ya, mana yang manfaat, mana yang mudharat, itu Allah yang menciptakan kita. Allah tahu unsur tubuh kita ini yang bermanfaat bagi tubuh kita ini apa? Yang mudharat bagi tubuh kita ini apa? Coba renungkan, kenapa Allah haramkan khamr? Kenapa Allah haramkan narkoba? Ya? Karena merusak akal. Dan akal ini adalah kekayaan yang paling luar biasa pada seorang insan. yang bedakan dia dengan binatang. Kalau orang sudah akal tarada lagi dipakai, berarti sudah sengbai lagi dia. Saya bisa bedakan mana baik, mana yang buruk, semua dia labra. Ini tidak baik lagi. Maka ya fila barakallahu fikum, ini satu contoh bahwa kalau seorang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, dia dapatkan barokah ilmunya, dia amalkan menjadi amalan saleh, badan ini pun akan tertahan. Coba lagi, ketika dia belajar tentang sholat, lalu dia amalkan sholat, dan benar sholatnya, maka dengan sholat saja Allah katakan, inna sholata tanha anil fasyai wal mungkar. Sungguh sholat ini akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah kalau seorang mukmin dia sholat, benar sholatnya tertahan. Perkara yang keji, perkara yang mungkar. Ingat, perkara yang keji ini seperti zina. Kalau dia langgar larangan Allah ini, dia berbuat zina, apa hukumannya? Yang sudah nikah dirajam. Yang belum nikah dipukul 100 kali dan dibuang, diasingkan. Ini risikonya. Kalau masih bujang maksudnya. Dan dia diasingkan setahun namanya. Apa tidak ngeri? Karena perbuatan zina. Kemudian peminum khamar dicambuk. Sampai dia taubat. Sekian kali cambuan. Itu pemerintah tentunya. Bahkan subhanallah. Ya fila barakallahu fikum. Ya, seperti perkara-perkara yang lain. Berjudi dan sebagainya haram. Nah kalau kita tertahan. Jadi perkara-perkara maksiat seperti ini. Kan badan ini jadi sehat. Ingat ya fila barakallahu fikum. Semua yang Allah larang. Bila kita melanggar. Itu akan resikonya ya. Jasmani kita juga akan rusak. Sehingga Allah sudah katakan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, Allah jadikan ya, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam sebagai pakaian kita istirahat padanya, ya, diselimuti dengan malam tenang kita istirahat. Siang kita aktivitas karena memang waktu kerja. Allah sudah atur demikian. Sehingga kita jangan balik, ya, jadi bolak-balik. Siang malam kerja terus mumpung sehat biar cepat kaya. Subhanallah, ini orang kebablasan. Sehingga ketika Allah cabut nikmat sehat karena tidak mau ibadah, siang malam semua dipakai untuk kerja cari uang, cari dunia. Nikmat saya dicabut, apa jadinya? Habis semua kekayaan yang dia dapatkan untuk berobat. Habis harta semua, meninggal dunia, meninggalkan kekerean. Bukan mewariskan kekayaan. Mewariskan apa? Kefakiran pada keluarganya. Untung gak utang. Coba kalau sampai utang untuk berobat bapaknya. Bapak meninggal utang banyak karena berobat belum sembuh. Meninggal dunia. Warisan, jangan kalau warisan. Utang saja banyak. Apa gak sengsara keluarganya? Karena dulu over. Ketika hidup dia habiskan siang malam untuk kerja. Ya hadirin, jangan kita senang melihat yang seperti itu. Misalnya sebagai ya. Anak atau istri mengingatkan bapak, jangan bapak begitu, bapak pikir sehat. Sudah cari sesudah apa yang halal saja. Ya, jangan paksa. Belajar dulu, sempatkan belajar ilmu. Karena ini ingat ikhwah, ilmulah yang memberi kebaikan yang banyak. Makanya kalau orang diberi hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, fama yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Kata Allah, siapa orang yang Allah beri dia hikmah, sungguh itulah dia orang yang Allah beri kebaikan yang banyak, itu barokahnya ilmu. Maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin kaum muslimin jamaah dimuliakan Allah. Wa liyazidhu min fadlihi. Kata Allah, kata beliau Syekh Rahimah taala, Allah perintahkan kepada Luqman untuk mensyukurinya agar menambah banyak barokah padanya dan agar menambah banyak karunia Allah taala baginya. Dengan kita syukur, Allah akan memberikan dua faedah langsung kepada kita. Pertama faedahnya, Allah menjaga nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita tidak hilang. Yang kedua akan ditambah yang lebih baik lagi. Ini hikmah yang utama. Dan akibatnya kalau enggak syukur, dua pula. Yang sudah ada hilang dan tidak akan Allah tambah. Bahkan ditambah azab. Kita kehilangan nikmat sudah sedih. Contohnya antum sehat tiba-tiba sakit, hilang sehatnya. Sedih atau enggak? Punya uang banyak tiba-tiba hilang, dirampok orang, dicuri orang. Sedih apa enggak? Atau kebakaran, sedih. Nah ya fila barakallahu fikum. Allah mudah mengambil kembali rezeki yang Allah berikan kepada kita. Seperti Allah mudah memberikan kepada kita rezeki, lebih mudah Allah menghilangkan. Artinya kita sudah sering dapati, kita kerja berhari-hari terus, satu pekan, satu bulan, satu tahun, kita mulai tabung sedikit-sedikit untuk ya nambah-nambah simpanan untuk persiapan bikin rumah, bikin ini umpamanya. Kita menambah sedikit-sedikit, berusaha dengan masya Allah, jerih payah demikian rupa. Tapi ingat, kalau enggak syukur ini bisa hilang seketika. Ya, hati-hati. Tapi kalau kita simpan dengan baik, hak-hak Allah sudah kita tunaikan, ada lebih kita simpan-simpan, itu Allah akan jaga. Karena apa? Kita menyimpan dalam keadaan sudah saleh, sudah baik. Harta sudah bersih, sudah dizakatkan, sudah diinfakkan, disedekahkan sebagiannya, yang bersih yang disimpan. Kalaupun kita anak meninggal dunia, Allah jaga sampai anak kita bisa dapatkan kembali harta itu. Ini ya barakallahu fikum, di antara karunia Allah, kalau disyukuri Allah akan menambah. Wa akhbaru anna syukru syakirin, dan Allah memberitakan bahwa syukurnya orang-orang yang bersyukur itu ya'udu naf'ahu 'alaihim, kembali manfaatnya kepada diri mereka sendiri. Kalau kita syukur dengan nikmat Allah, kembali nikmat itu kembali pada kita, kebaikannya, manfaatnya. Manfaatnya itu tadi, Allah menambah nikmat atas kita dan menambah rezeki kita, menjaga yang sudah ada tidak hilang. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau kita ingin sehat, syukuri sehat itu. Kalau kita ingin diberi kesempatan, syukuri kesempatan itu. Karena belum sampaikan nikmatan mahbunun bihima kasirun minan nas, ada dua nikmat yang banyak manusia terlena, enggak syukur dengan dua ini. Yakni nikmatus siha wal firau. Nikmat sehat, nikmat sempat. Diberinya nikmat dua, tapi dia enggak gunakan untuk syukur, sehingga Allah cabut baru dia sengsara. Sehat, dia tidak ingat Allah, ibadah pun tidak, sholat pun tidak. Begitu dicabut baru dia sengsara. Sakit tidak sembuh-sembuh. Ya, berobat enggak dapat-dapat sembuh. Ya, atau dicabut kesempatannya, tidak lagi ada hidup lagi. Tak meninggal dunia. Enggak ada kesempatan lagi untuk tobat. Apa yang dilakukan? Menyesal. Dia pasti akan berteriak, ya, Rabbi rji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja agar aku bisa beramal shalih yang aku belum lakukan. Agar dia bisa taubat. Ya, bisa beramal saleh. Nah, ya fila barakallahu fikum, jangan kita seperti orang ini. Maka nikmat yang Allah berikan, ilmu yang kita dapat, walaupun satu ayat semisal ini, syukuri. Alhamdulillah kita tambah ilmu. Seperti antum senangnya, masya Allah, kalau tiap hari tambah uang. Ya. Senang enggak? Senang. Tadi dapat 100 ribu, besok dapat 200, besok dapat 300. Wah, senang sekali. Tambah terus. Kan begitu. Kalaupun dapat yang sama, senang. Kenapa? Kemarin dapat 100, ini dapat 100, senang. Bahkan dapat separohnya pun senang. Alhamdulillah masih dapat 50 ribu. Masih senang. Tapi kenapa kita tidak merasa senang ketika dapat ilmu? Itu yang kadang harus kita pupuk. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa kita kok enggak bisa merasakan senangnya dapat ilmu? Nah, ini berarti masih apa? Jangan kita hanya daripada nongkrong di rumah lebih baik duduk dengar saja. Jangan daripada ya ikhwah. Niatkan dengan serius kita ingin belajar ilmu supaya Allah berikan yang lebih baik. Kemudian disebutkan oleh beliau, ya, wa anna man kafara falam yashkurillah ada wa bala dalika alai. Dan adapun orang yang kufur, tidak syukur kepada Allah, kembali bencana itu, akibatnya itu kepada diri juga. Apa bencananya, akibatnya? Hilang nikmat yang Allah sudah berikan padanya, dan azab yang Allah menggantikan nikmatnya. Azab di akhirat nanti. Kalau enggak di dunia, di akhirat nanti. Kalau di dunia seperti Korun. Ya, Allah tenggelamkan dalam bumi. Dan semua orang sebenarnya paham. Ya, mereka itu memahami kalau dapat harta dalam bumi dibilang harta apa? Harta apa? Orang udah kerja gali-gali tanah, tiba-tiba dapat harta emas. Oh, ini harta Karun. Tahu dia Karun itu apa sebenarnya? Tahu enggak Karun itu? Itu orang yang dikutuk oleh Allah karena sombongnya, enggak ada syukur. Sudah dikasih harta kekayaan banyak, tenggelam bersama hartanya. Sehingga orang pun melegendakan atau mengingat ceritanya, kalau dapat harta di dalam tanah, ini harta Korun katanya. Kenapa kamu ambil harta Korun? Mau jadi Korun? Ya, senang enggak? Wah, senang dapat harta Qarun, masyaallah hadirin. Tapi jangan kayak Qarun. Ya. Begitu Allah tenggelamkan Firaun di lautan karena apa? Sombongnya, congkaknya mengaku Tuhan. Padahal enggak mampu menghadapi bencana yang Allah timpakan. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini juga hikmah para nabi. Dakwah yang mereka lakukan itu bukan mencari dunia. Andaikan para nabi dakwah mencari dunia, tentu Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika Fir'aun sudah tenggelam dengan seluruh pasukannya, Mesir kosong, kerajaan kosong, betul enggak? Gampang, ayo pasukan Bani Israel balik ke Mesir lagi. Kita duduki kekuasaan Fir'aun. Kita makmurkan kembali negeri kita. Betul enggak? Kalau pikiran dakwah itu mencari kedudukan, mencari jabatan, mencari harta, mencari tahta. Ini sudah ada semua. Baru antum tahu pasukan Fir'aun semua berangkat. Berapa istri mereka? Janda banyak sekali. Lah suaminya mati semua tenggelam bersama Fir'aun. Kalau pikirannya pikiran perbudak ganti. Kalau dulu Bani Israil diperbudak. Sekarang gantian kaumnya Fir'aun kita perbudak. Kalau matematika manusia. Tapi Nabi Musa tetap membawa Bani Israil ke Palestina. Negeri yang tidak sebaik negeri Mesir ketika itu. Miskin mereka. Sampai mereka minta kepada Musa AS untuk minta pada Allah makanan. Allah turunkan dari langit. Al-manna wa salwa. Apa akibatnya? Karena mereka tidak syukur. Mereka mengadu. Ya Musa lanasbiru ala ta'amin wahid. Fad'ulana rabbaka ayuhris lana mimma tumbitul ardi min baqli wa kisai wa fuhumi wa adasi wa basaliha. Kata mereka, ya Musa. Kami tidak sabar kalau hari-hari makan begini terus. Al-manna wa salwa, ini makanan istimewa. Kita belum pernah dapat. Karena ini dari makan surga istilahnya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kapan mereka lapar sudah ada makanan itu di tempat mereka mau makan. Tidak perlu susah mereka. Tapi mereka itu sudah dasar orang kewel. Susah dibilang. Bani Israil ini orang paling kewel, paling melawang. Ya, mengadui Musa, enggak sabar kami makan begini tiap hari. Lalu coba minta kepada Allah supaya Allah kasih kami yang keluar dari bumi ke macam bawang, ya, macam tela, patatas, kaladi, begitu dong minta. Ya. Akhirnya Allah perintahkan sudah kamu masuk ke negeri itu. Bercocok tanamlah kamu di situ. Lihat. Akibatnya Allah suruh dia bertani, bercocok tanam. Apa enggak sengsara? Yang semula tinggal pingin makan tuk sudah ada, ini harus bertani dulu. Allah ganti yang ini dicabut. Ganti yang seperti harus bertani dulu, tanam dulu. Enggak mungkin kita tanam keladi sekarang hari ini bertanam sore dan dipanen bisa? Enggak mungkin kita tanam kasbi sepagi tanam sore dimakan direbus, itu rebus apa? Batang kasbi bukan kasbinya. Cabut kembali rebus batangnya. Ini kan begitu. Tunggu waktu lama sekian bulan. Ini contoh ambil pelajaran ya ikhwah. Orang kalau tidak syukur dengan karunia Allah risikonya seperti ini sengsara. Barakallahu fikum. Ya, sudah isya ya. Barakallahu fikum ikhwah, sampai di sini insyaallah saya sampaikan walaupun satu ayat, syukurilah. Daripada sama sering enggak dapat, kita rugi. Mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat dan kita sambung pertemuan mendatang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.